Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'd. Kita masih di pembahasan membatal keislaman yang ke-8, yakni mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Terakhir kita sudah membahas perkataan Asy-Syarih rahimahullah wa qad taqaddama anna al-mar'a la yakunu musliman illa idza tabarra min asy-syirki wa ahli fa idza kana dzalika kadzalik fa kaifa idza nasara ahla asy-syirki wa aanahum 'ala al-muslimin. Telah berlalu keterangan bahwa seorang tidak akan menjadi muslim hingga dia memiliki sikap bara'ah antipati terhadap kesyirikan dan para pelakunya. Jika perkaranya demikian, yakni seorang tidak akan menjadi muslim kecuali dengan memiliki sikap ini, maka bagaimana lagi dengan keadaan seseorang yang dia membantu orang-orang musyrikin, menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya, nas'alullah al-afiyah. Kemudian kata Asy-Syarih selanjutnya, wa qawluhu 'alal muslimin, perkataan dari penulis 'alal muslimin, yakni mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Perkataan 'alal muslimin ay la 'alal musyrikin. Jadi bukan kepada orang-orang musyrikin. Faman zahara al-musyrikina 'ala al-musyrikin faqad irtakaba amran 'aziman wa ma'siyatan kabirah wa ma'siyatan kabirah illa anna dhalika laysa min nawaqid al-islam fata'ammal. Adapun siapa saja yang zaharul musyrikin 'alal musyrikin, yakni membantu orang-orang musyrikin untuk menyerang orang-orang musyrikin, maka dia telah melakukan suatu tindakan atau perkara yang besar dan maksiat yang besar. Illa anna dzalika laisa min nawaqidil Islam. Tetapi halnya, yakni hal yang demikian itu bukan termasuk dari pembatal-pembatal keislaman, maka hendaknya diperhatikan. Dan ini terkait dengan membantu, menolong orang-orang musyrikin untuk menyerang orang-orang musyrikin. Allahu ta'ala alam. Ini tentunya berkaitan dengan mereka orang-orang musyrikin yang haram untuk diperangi, bukan orang-orang musyrik, kufar, kafir harbi. Karena mereka, ini orang-orang yang haram diperangi, hukumnya seperti hukum keadaan orang-orang muslimin, terjaga darah dan harta mereka. Ya. Adapun terkait dengan pihak atau orang-orang musyrikin, kufar, ya, yang mereka menyerang kaum muslimin, ya, maka dalam hal ini jika terjadi pada kondisi kaum muslimin lemah, ya, kaum muslimin lemah, kemudian terjadi tindak penyerangan terhadap kaum muslimin, apakah dalam kondisi yang demikian dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir yang mereka memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan pihak kufar yang menyerang negeri Islam? Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, warrajih, Allahu ta'ala alam, yang menunjukkan bolehnya, ya, meminta bantuan kepada orang-orang kufar untuk menghadang orang-orang kafir, orang-orang kufar yang menyerang kaum muslimin. Baik, sebagaimana ini yang difatwakan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, demikian juga Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan. Dan secara khusus kita melihat praktik yang demikian, yakni tatkala terjadinya penyerangan oleh Irak, ya, ke negeri Kuwait, di mana ini sebagai batu loncatan untuk menyerang Saudi. Maka di saat itu para ulama Saudiyah, ya, mereka memfatwakan bolehnya meminta bantuan, ya, kepada negeri kafir, ya, untuk menghadang laju dari orang-orang kufar yang menyerang negeri Islam. Ya, kalau ada yang bertanya, loh, bukankah Saddam Hussein dengan tentaranya mereka muslim? Mungkin ada yang bertanya demikian. Maka jawabannya bahwa Saddam Hussein penganut aliran Ba'athiyah, dengan partainya partai Ba'ath, ya, partai yang mengingkari adanya Al-Ba'ath, yakni kebangkitan manusia setelah kematian. Ya, tentu ini keyakinan kufur. Ya, keyakinan kufur. Dan tentang bagaimana kesadisan, kekejaman, ya, pasukan Saddam terhadap kaum muslimin di Kuwait, ya, antum bisa membaca pada apa yang ditulis oleh Ustazuna Ustaz Luqman Ba'abduh, ya, pada buku beliau, apa itu, mereka adalah teroris, ya, sadisan yang luar biasa. Kemudian terkait dengan bolehnya juga Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau memberikan yakni beberapa perkara yang menjadi syarat. Jadi yang pertama yang beliau sebutkan, ya, dari syaratnya ayyakuna bil muslimina killah bihaitsu tad'ul hajatu ila dzalik. Ya, kaum muslimin tayyib dalam keadaan sedikit jumlahnya, ya, atau ya, sedikit dari sisi kemampuan persenjataan untuk menghadapi orang-orang kafir yang menyerang. Sehingga dari sisi ini ada hajat, kebutuhan untuk meminta bantuan, ya, kepada, ya, orang-orang kafir yang bisa membantu mengusir musuh yang menyerang tersebut. Ini yang pertama. Artinya jika kaum muslimin sendiri memiliki kemampuan, ya, untuk menghadapi orang-orang kafir yang menyerang, maka tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ya, persyaratan yang kedua, ayyakunu mimman yuwathaq bihim fi amril muslimin. Persyaratan yang kedua, mereka, yakni yang diminta bantuan ini, ya, mereka memiliki, yakni sifat thiqah, dipercaya, ya, terkait dengan urusan kaum muslimin ini. Artinya aman dari kemungkinan khianat, aman dari kemungkinan khianat. Nah, sebagaimana yang terjadi pada saat awal terjadinya perang Teluk, ya, ketika negeri Saudi, negeri Tauhid Saudi, ya, menghadapi ancaman, ya, serangan pasukan Saddam setelah mereka menyerang Kuwait ketika itu, ya, muncul, ya, berbagai tanggapan dari sekian banyak pihak, termasuk, ya, dari kalangan Hizbiyun. Dan, ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian tersebut, Allah nampakkan hakikat orang-orang yang selama ini mereka, ya, berpenampilan salafi dari kalangan sururiyun, ya, dari kalangan sururiyun, ya, dengan berbagai komentar mereka, saya termasuk, ya, di antara komentar mereka bahwa para ulama negeri Saudi itu adalah budak dari budaknya budak, ya, jadi maksud, ya, bahwa mereka adalah budak pemimpin negeri Saudi, sementara pemimpin negeri Saudi adalah budaknya Amerika. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kejadian tersebut menampakkan hakikat siapa orang-orang sururiyun tersebut. Ya, dengan celaannya terhadap para ulama, ya, celaan yang demikian keji. Mereka dianggap sebagai penjilat. Ya. Ya, di antara tokoh dari tokoh-tokoh mereka tentunya, ya, yang masyhur di telinga antum, Muhammad Surur Zainal Abidin, ya, seorang yang berhijrah, ya, dari negeri Tauhid Saudi Arabia, ya, ke negeri kafir, ya, Inggris. Jadi ini hijrahnya, ya, kalau kita dari sejak mengenal agama ini mengerti tentang hijrah itu pindah dari negeri apa? Negeri kafir ke negeri Islam, ya, atau dari negeri yang di sana diliputi kecemasan ke yang lebih aman. Kalau ini hijrahnya dari negeri Tauhid ke negeri Syirik. Ini Muhammad Surur. Ya, termasuk di antara para tokoh mereka ada Salman Al-Audah. Demikian juga Safar, Dr. Safar Al-Hawali. Ya. Bagaimana ini vokalnya mereka di dalam menghujat para ulama yang memfatwakan dengan fatwa ini. Ya. Termasuk di antara apa yang mereka ucapkan bahwa nanti kalau Amerika ya masuk, yakni diminta bantuannya, nanti makan mereka yang akan menguasai Haramain, Makkah, Madinah. Tentunya para ulama ya telah memperhitungkan sisi-sisi maslahat, demikian juga mafsadahnya, dan mereka ya telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang dengannya dibolehkannya yakni meminta bantuan kepada negeri kafir yang bisa menghadang atau bahkan mengusir musuh yang menyerang tersebut. Nah, termasuk di antara yang juga ikut berbicara ya dalam permasalahan ini ya yakni tokoh Ikhwanul Muslimin ya Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, yang dijuluki oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi sebagai Al-Kalbul Awi. Al-Kalbul Awi ya, anjing yang menggonggong. Beliau memiliki kaset ya, Al-Kalbul Awi Yusuf ya, Ibn Abdillah Al-Qaradawi. Baik. Ini terkait dengan meminta bantuan kepada orang-orang kafir ya untuk ya menghadang ya orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Kemudian Asy-Syari selanjutnya menyatakan wabastu hadhihi al-mas'alah wa nahwiha madhkurun fi ta'alifa man sanna fi hadha asy-syan faman ittaghahu wajadah. Penjelasan yang panjang lebar tentang permasalahan ini dan yang semisalnya ya disebutkan dalam muallafat-muallafat dari ta'alif dari ya, para ulama yang menulis dalam permasalahan ini. Barang siapa mencarinya niscaya dia akan mendapatkannya. Ini akhir dari keterangan beliau rahimahullah. Kemudian kita masuk permasalahan pembatal keislaman yang kesembilan. At-tasi' yani an-nakid at-tasi' man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama wasi' al-khadira الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Batal yang kesembilan, barang siapa meyakini. Dan ini ya pembatal yang kaitannya juga dengan keyakinan. Barang siapa meyakini bahwa sebagian manusia kelapangan baginya, bagi manusia tadi, untuk keluar, mana kelapangan di sini artinya boleh baginya, untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, menganggap boleh sebagian manusia untuk tidak terikat dengan syariat Nabi. Kama wasi al-Khadira al-khuruju an syariati Musa alaihi salam. Sebagaimana boleh bagi Khadir atau mungkin kaum muslimin Indonesia lebih mengenal dengan menyebutnya Khidir, ya, untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Baik, terkait dengan Khadir atau Khidir, ya, diperselisihkan oleh para ulama apakah beliau ini nabi ataukah wali. Ya, diperselisihkan apakah beliau ini nabi ataukah wali. Dan dari perbedaan pendapat tersebut, yang rajih menunjukkan bahwa beliau adalah nabi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang ucapannya ketika, ya, Allah memberitakan tentang bagaimana dari perjalanan pertemuan antara Nabi Musa alaihi salam dengan beliau, dengan Khadir. Ya, telah, ya, terjadi sekian kejadian yang Nabi Musa, ya, dipersyaratkan boleh mengikuti, tetapi jangan menanyakan sebelum diberitakan dari rangkaian kejadian tersebut tentang apa rahasia yang ada di balik itu. Ternyata Nabi Musa tidak sabar untuk tidak menanyakan sebelum diterangkan. Ya. Kemudian di akhir dari kisah tersebut, ya, Khadir menyatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidaklah melakukan itu dari diriku sendiri, menunjukkan bahwa beliau melakukan itu semua berdasarkan apa? Perintah, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Karena, ya, tidak ada yang mendapatkan wahyu kecuali nabi dan rasul. Ya, wali tidak mendapatkan wahyu. Ya. Wali tidak mendapatkan wahyu. Nah, siapa yang berkeyakinan demikian maka fahuwa kafir, maka dia kafir. Sekarang jika kita perhatikan, ya, posisi Khadir berdasarkan, ya, pendapat yang rajih yang kuat bahwa beliau adalah seorang nabi. Nah, kita mengetahui bahwa seorang nabi, ya, dia berjalan di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ya, tidak terikat dengan syariat nabi yang lain. Baik. Ya. Atas dasar itu, ya, kita mengetahui bahwa Khadir alaihi salam, ya, beliau tidak keluar, ya, dari syariat Nabi Musa. Karena namanya keluar, ya, berarti sebelumnya dia dalam keadaan di dalam syariat itu, kemudian keluar dari syariat itu. Ya, bahwa beliau sendiri, ya, berjalan di atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau beliau ini keluar. Memang posisinya di luar dari, yani, syariat Nabi Musa. Baik. Ya, sebagaimana, ya, nas yang demikian bisa, ya, dilihat pada Sahih Al-Bukhari. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Khadir alaihi salam. Jadi sekali lagi, anggapan sebagian manusia bahwa, ya, sebagian manusia boleh, ya, baginya untuk keluar dari keterikatan dengan syariat Nabi Muhammad, kemudian dengan berdalil ya, dengan kejadian Khadir alaihi salam bersama Musa, ini pendalilan yang bukan dalilnya, dan keyakinan ini sendiri merupakan keyakinan yang menyebabkan seorang murtad dari agama Islam. Sama saja dalam hal ini, yakni seseorang yang dianggap boleh keluar dari ketaatan, boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terkait dengan orang lain ataupun terkait dengan dirinya. Ya, jadi seorang menganggap dirinya boleh untuk tidak terikat dengan syariat Nabi, atau seorang menganggap kalau gurunya karena sudah sampai tingkatan tertentu, ya, sudah keluar dari kewajiban taat, sebagaimana ini banyak terjadi, ya. Yani syubhat yang demikian pada penganut aliran apa? Ya, sufi atau tasawuf. Dan ini juga ya akidah, yani sufi, akidah yang berkembang subur ya di negeri kita. Sekian banyak aliran sufi berkembang, entah itu aliran Qadiriyah ataupun Naqsyabandiyah ataupun aliran-aliran yang lainnya dari aliran tasawuf. Ya. Walaupun tasawuf ini dimodernkan, yang namanya bid'ah ya tetap bid'ah. Ada tasawuf modern, ya. Baik, yang biasa keliling-keliling dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Baik. Kita lihat keterangan Asy-Syarih rahimahullah. Wa hadzal naqidu zahirun wadihun wal'iyadu billah. Wa kufru mu'takidihi azharu minash shamsi fi wasatin nahar. Wal adillatu ala dhalika minal kitabi was sunnati katsiratun jiddan. Ashharu min an tuzkara wa aktharu min an tuhsara. La takhfa illa ala man a'ma Allahu basiratahu wa tamasa ala qalbihi. Pembatal ini, pembatal yang kesembilan ini, apa Ihsan pembatal yang kesembilan? Apa? Ini baru saja yang kita pelajari ini, apa? Ah, Halim. Meyakini, yakni adanya seorang yang boleh keluar dari syariat Nabi. Baik. Ya, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi akhir zaman yang tidak Allah Subhanahu wa taala utus setelahnya seorang nabi. Yang berarti bahwa kewajiban bagi seluruh manusia, ya, untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syariat beliau juga meliputi bangsa jin. Pembatal ini zahirun wadihun. Ya, sangat nampak dan sangat jelas. Waliyadzu billah, kita ya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kufru mu'takidihi azharu minasy-syamsi fi wasatin nahar. Dan kekufuran orang yang meyakininya, ya, kekufuran orang yang meyakininya azharu lebih jelas minasy-syamsi fi wasatin nahar dibandingkan, lebih jelas dibandingkan matahari di siang bolong. Artinya untuk kita, ya, mengetahui, ya, matahari telah ada, apalagi ini di siang, ya, bolong seperti itu, matahari telah terbit, apalagi ini di siang bolong, tidak butuh untuk dalil. Ya, semua orang, ya, yang tentunya memiliki, ya, mata yang sehat, ya, akan bisa, ya, melihat keberadaan matahari tersebut. Jadi tidak butuh untuk adanya pihak-pihak yang membantu untuk melihat matahari itu. Jadi sangat jelas, sangat gamblangnya. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnati katsiratun jidda. Dan dalil-dalil yang menunjukkan pada hal yang demikian, yakni kekufuran orang-orang yang berkeyakinan demikian, baik dari Alkitab ataupun dari As-Sunnah, demikian banyak. Ashharu min an tuzkara wa akthar min an tufara. Ya, terlalu masyhur ya untuk disebutkan. Artinya orang-orang sudah memahami yang demikian. Wa akthar min an tuhsara, dan terlalu banyak untuk dibatasi. Dikarenakan dalilnya ya demikian banyak. Ya, termasuk dalam hal ini misal ya, dalil tentang fauqiyah Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ya. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, ya, beliau pada syarah At-Tahawiyah menyebutkan bahwa dalil-dalil tentang yakni keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya, ya, itu terlalu banyak jika disebutkan lebih dari 1000 dalil. Ya, lebih dari 1000 dalil yang menyebutkan atau menunjukkan tentang yakni keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya. Kemudian la takhfa, tidak tersembunyi dalil-dalil itu illa ala man a'ma Allahu basiratahu wa tamasa ala qalbihi. Tidaklah tersembunyi kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya dan Allah Subhanahu wa taala tutup kalbunya. فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَاؤُهُ الْخُرُوجُ أَيْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ ظَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْهَا أَوْ رَغِبَ فِي الْخُرُوجِ عَنْهَا فَقَدْ خَلَعَ رِضْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. Barang siapa berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh baginya untuk keluar, jadi dia memiliki kelapangan, maknanya boleh baginya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia beranggapan al-istighna anha, yani merasa tidak butuh, merasa tidak butuh kepada syariat ini, au raghiba fil khuruj anha, atau dia berkeinginan atau senang ya untuk keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khala ribqata al-islami min unukihi, berarti dia telah melepas yakni ikatan Islam dari lehernya. Ini keadaan orang yang berkeyakinan demikian. Wa hadha an-naqid inma ya'taqiduhu gulatus sufiyyati wa ashbahihim. Dan pembatal yang kesembilan ini, ya, sungguhnya diyakini atau ada pada orang-orang yang berkeyakinan demikian dari kalangan orang-orang sufi yang ekstrim dan yang semisal mereka, ya, dan yang semisal dengan mereka. Alladzina dhahika 'alaihim asy-syaitan. Di mana syaitan dengan kedungan mereka, ya, orang-orang sufi sampai tertawa. Wa khada'ahum, dan syaitan mengelabui mereka. Wa zayyana lahum su'a a'malihim, dan syaitan ya menghias-hiasi kejelekan amal mereka ya, kepada mereka, sehingga dalam pandangan mereka apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang indah. Fa'ata'u, fa'ata'uhu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti syaitan dengan apa yang dilakukan dari tipu daya syaitan kepada mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka pun mengikuti hawa-hawa nafsu mereka ya, dengan perasaan bahwa dirinya atau gurunya sudah mencapai pada tingkatan wali. Segala bentuk perbuatan yang mereka lakukan di sisi mereka itu perkara yang sah-sah saja. Tidak ada maksiat, tidak ada ini, tidak ada itu. Karena sudah tidak terikat lagi ya dalam anggapan mereka dengan syariat ini. Fahum bijahlihim yujawizuna ya, yujawizuna liman hasalat lahu biza'mihim martabatal ilmi wal ma'rifati al-khuruja an syariah wa yuskituna anhu at-takalif wa hadha kufrun wa khurujun anil islam. Sehingga mereka dengan kejahilan mereka, dengan kejahilan mereka membolehkan bagi siapa saja yang menurut persangkaan mereka telah mencapai tingkatan ilmu dan ma'rifat, maka orang tersebut menurut anggapan mereka telah keluar ya, dari ikatan syariat ini. Ia sudah lepas, tidak ada lagi ya pada dirinya pemberlakuan hukum-hukum syariat. Tidak boleh dihukumi sebagaimana ya mereka yang masih terikat dengan ikatan syariat ini. Ya, sehingga kalau misalnya seorang yang dianggap sudah menjadi wali, ya menurut mereka melakukan maksiat, entah itu minum khamr ataupun berzina ataupun maksiat-maksiat yang lainnya, maka ya para pengikutnya akan berupaya untuk menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa kamu melihatnya ya itu khamr karena kamu belum mencapai tingkatan wali, padahal jika kamu mengetahui bahwa yang diminum itu adalah susu ya. Demikian juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Ya, zina dikatakan sebagai bagi-bagi berkah. Kemudian wa yuskituna anhu at-takalif, dan mereka menggugurkan dari orang yang dianggap sudah mencapai martabat wali ini ya at-takalif, yakni beban-beban syariat. Tidak ada kewajiban salat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Ya, semuanya gugur. Ya. Wa hadza kufrun wa khurujun 'anil Islam. Dan ini ya jelas-jelas merupakan kekufuran dan bentuk keluar dari Islam. Seseorang telah murtad dari Islam. Ya. Termasuk di antara syubhat yang ada pada mereka, pemahaman mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah firmankan kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Rabbmu hingga datang kepada engkau al-yaqin. Ya, mereka menyatakan berarti kalau seorang sudah yakin, selesai tugas untuk ibadah. Pada al-yaqin, mana dari al-yaqin pada ayat ini, sebagaimana keterangan dari para imam ahli tafsir adalah al-maut. Ya. Oleh karena itu kita dapati Rasulullah SAW ya sebagai hamba yang dituju ya dengan ayat ini, yang tentunya ini berlaku untuk umatnya demikian mengikuti, beliau sallallahu alaihi wasallam terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya hingga maut menjemput beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa yang ada pada mereka orang-orang sufi ya dengan kewalian yang ada menurut versi mereka itu tidak lain kecuali kewalian-kewalian dari syaitan. Ya, sehingga kalaupun dikatakan seorang itu wali pada mereka, maka hakikatnya itu adalah wali syaitan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.